subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, empat hal yang ditakdirkan oleh Allah yang dapat merubah takdir, dan itu pun bagian takdir Allah juga. Yang pertama, ikhtiar, berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri berikhtiar untuk merubah dirinya. Seakan Allah titipkan nasib, sekarang olah nasibmu. Rezeki tidak langsung turun dari langit sebagaimana turunnya hujan, tapi dia harus berikhtiar keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Yang kedua, doa. La yardul qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada-nya Allah, takdirnya Allah, kecuali doa. Begitulah cara Allah menghormati hamba yang berdoa. Allahu Akbar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua bisa terjadi. Karena itu Allah menghormati hamba yang berdoa. Menurut dokter tidak akan bisa sembuh, Allah Maha menyembuhkan. Keajaiban sering terjadi. Ada saja jalan keluar dari mereka yang berdoa, dan doa senjatanya orang-orang beriman. Yang ketiga, husnuzan, baik sangka. Ana inda dhani abdi, aku bagaimana praduga hambaku. Maka kalau ada sesuatu pikiran buruk, berbaik sangkalah bahwa akan terjadi kebaikan. Kalau mimpi buruk, berfikirlah setelah itu dengan husnuzan akan terjadi kebaikan. Insyaallah ada hikmahnya setelah wafat. Insyaallah ada rahmatnya setelah sakit. Pikiran bahwa ada rahmat, ada hikmah setelah sakit, baik sangka terhadap takdir Allah, maka itulah yang terjadi. Begitulah cara Allah menghormati hamba yang berbaik sangka kepadanya. Karena setiap kejadian Allah ciptakan dengan rahmatnya dan ilmunya, maka segala sesuatu ada rahmat Allah, ada hikmahnya. Allahu Akbar, blessing in disguise. Rahmat itu selalu Allah sembunyikan. Orang beriman bisa membacanya dengan baik sangka. Kemudian yang keempat, tawakal. Setelah dia berikhtiar, berdoa, berbaik sangka, jelas ia serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan membantu untuk menyelesaikannya. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta dengan hamba yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Tetapi setelah ia berikhtiar, berdoa, dan berbaik sangka. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.